Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan dari pembahasan kitab الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى masih dalam kitab bab rifq, ya, tentang sikap rifq, sikap hati-hati, sikap santun, sopan dan tidak terburu-buru. Itu makna daripada rifq. Pasti terkait bab ini Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan hadis. Qala hadatsana Abdullah ibnu Muhammad qala hadatsana ibnu Uyainah an Amr an ibni Abi Mulaikah an Ya'la ibni Mamluk an ya'lam min mamlak an ummi darda an abi darda an nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah Sufyan bin Uyainah dari Amr dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ya'la bin Mamlak dari Ummi Darda dari Abi Darda an nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man u'tiya hadzahu min ar-rifqi faqad u'tiya hadzahu min al-khairi, barang siapa dia memiliki bagian dari sifat rifq, sifat santun, sopan, tidak terburu-buru, berhati-hati, ya, siapa yang memiliki sifat demikian faqad u'tiya hadzahu min al-khairi, maka dia telah diberikan bagian yang banyak dari kebaikan. Itu siapa yang memiliki sifat rifq, sifat santun, sopan, berhati-hati, tidak terburu-buru, maka dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wa man hurima hadzuhu min ar-rifqi, dan barang siapa terharamkan dia dari sifat ini, sifat sopan, santun, tidak terburu-buru, berhati-hati, siapa yang terharamkan dari sifat ini, faqad hurima hadzuhu min al-khair, maka dia terharamkan banyak hal dari kebaikan, terhalangi dari berbagai macam kebaikan. Athqalu shay'in fi mizanil mu'min yawm al-qiyamati husnul khuluq, seberat-beratnya sesuatu di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya sifat rifqu, sopan, santun, berhati-hati, tidak terburu-buru, merupakan akhlak yang sangat mulia. Wala yakunu fi syai'in illa zanah, tidaklah sifat sopan santun tersebut, hati-hati tersebut, kalau ada pada sesuatu pasti akan menghiasinya, akan membuatnya semakin indah, semakin baik. Dakwah ini benar, hak. Kalau kita hiasi dengan sopan, santun, dan hati-hati dalam bertindak dan berucap, maka akan jadi indah. Tapi dakwah yang benar ini, kalau ditutupi dengan sikap yang kasar, kaku, keras, terburu-buru, maka seolah-olah yang benar ini jadi sesuatu yang sesat, jadi sesuatu yang jelek. Ya, oleh karena itu Rasulullah mengingatkan lawannya, wa innallaha la yubghidul fahishal badi, dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang memiliki sifat fahish dan badi. Fahish itu adalah yang jelek tindakan dan ucapannya. Ya, ini fahish. Ucapannya enggak ada sopan-sopannya, enggak ada santun-santunnya. Al-badi. Yaitu al-badi lebih kepada kalamnya. Kalimatnya itu tidak menyenangkan didengar. Ya. Al-fahish, al-badi, maknanya itu hampir sama. Tapi kalau digabungkan, al-fahish artinya lebih kepada perbuatan. Perbuatannya tidak sopan. Ya. Kemudian, al-badi lebih kepada ucapannya tidak santun. Walaupun kita menyampaikan kebenaran, tapi kalau tidak sopan, tidak santun, ingat, wa innallaha la yubghidul fahish al-badi. Allah membenci orang-orang yang tidak sopan dan tidak santun. Ini penting, ya. Sebaik-baiknya Rasul yang punya akhlak yang mulia saja dilawan, ditentang oleh musyrikin Arab. Nah, kalau kita kemudian akhlaknya kurang, sikapnya tidak bijak, ucapannya juga menyakitkan, ya pasti masalahnya lebih banyak. Jangan sampai nanti di hadapan Allah, ketika kita dituntut oleh Allah, sudahkah engkau menyampaikan apa yang kau ketahui? Sudah. Kemudian orang di sekitar kita mengatakan, tidak ya Allah. Kenapa? Dia tidak menyampaikan, karena dia hanya marah-marah. Dia hanya berlaku kasar, berkata kotor, dan seterusnya. Jangan sampai demikian. Ya, jangan sampai. Karena para nabi pun nanti akan disidang oleh Allah. Sudahkah engkau menyampaikan wahyu? Sudah. Nanti umatnya mengatakan tidak. Nanti penengahnya adalah umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad yang akan menjadi penengah. Dengan apa? Dengan kita mengetahui sirah mereka, perjalanan dakwah mereka. Kita jadi saksi. Ya. Ini sebagai kita sebagai saksi. Intinya ma'asyiral muslimin, nabi saja disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah engkau menyampaikan dakwah? Nabi akhlak yang sempurna, bijaksana yang sempurna, ilmu yang sempurna, itu saja disidang dan umatnya menentang. Tidak disampaikan kepada kami. Dan saat itu mutasawi. Allah Maha tahu, tetapi Allah ingin menegakkan hujjah. Dengan apa? Didatangkan saksi. Maka jangan sampai nanti pada hari kiamat orang-orang itu mengatakan, ya itu tidak menyampaikan, dia hanya berkata kotor saja, bersikap kasar saja. Jangan sampai demikian. Maka penting bagi kita dalam berdakwah, dalam berucap, dalam bertindak, itu baik. Ya, kalau kita bisa merubah orang dengan cara yang baik, kenapa harus dengan cara yang kasar? Kalau kita bisa ngomongin orang, menasihati orang dengan cara yang santun, kenapa dengan cara yang kaku? Kan begitu. Kalau dengan santun saja enggak mampu, ya kalau kasar ya lebih-lebih lagi. Begitu. Bagaimana dengan tegas? Tegas itu belum tentu kasar. Ya. Yang namanya tegas adalah menyampaikan kebenaran. Walaupun kadang suaranya agak meninggi, tapi beda dengan ucapan yang kotor, kasar, ya, yang isinya cuma celaan. Tidak demikian, ma'asyiral muslim. Maka sangat penting dari sini, dari hadis ini kita ambil at-targhib fil bu'di 'anil 'unufi wasyiddati wal ghiltati wa sahibuha mahrumun minal khairi. Dorongan bagi kita untuk menjauh sikap keras kepala, sikap kasar, sikap kaku. Kita itu jangan keras kepala, jangan bersikap kaku atau berkata kasar, jangan. Ya. Karena orang yang memiliki keras kepala, ucapannya kasar, tindakannya kaku, itu terharamkan dari berbagai macam kebaikan. Orang harusnya menerima dakwahnya kita gara-gara ucapan kita itu enggak mengenakan, lari dakwah itu. Terkadang ketika kita sampaikan, ya, kita sering ya kadang dikeluhkan orang baru ngaji langsung ya namanya semangat ya, saya juga pernah merasakan itu. Semangat akhirnya korbannya orang tua. Karena dulu kita ngajinya bujang, jadi orang tuanya yang sering diomongin, "Pak, itu enggak boleh, Pak. Haram, Pak. Bakar saja, Pak," dan seterusnya. Kita merasakan seperti itu. Dan apakah ketika kita sikap seperti itu orang menerima, orang tua menerima? Ya tidak. Bahkan ketika kita mendamaikan antara, kita sering mendamaikan antara seorang pemuda yang baru ngaji dengan orang tua. Setelah kita ngobrol dengan orang tua, ya sebenarnya orang tua itu senang anaknya itu sholatnya 5 waktu. Sebenarnya senang anaknya itu tahu agama, senang. Cuma kadang orang tua itu gak senang ketika sikap anak itu seperti menggurui. Seperti nyuruh-nyuruh. Kan begitu. Seperti memaksa. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Kadang kita dakwah itu bisa dengan ucapan, dengan tindakan. Ketika kita ucapan, kemudian orang tua itu tersinggung, ya kita dengan tindakan. Ya. Dengan tindakan. Kecuali yang memang harus menyatakan dengan sikap kita. Bukan dengan santun. Itu orang tua kita. Demikian pula ketika kita mendakwai anak istri kita. Ada seorang baru kenal agama. Dulu waktu suami istri, ya masih umum lah. Istrinya juga belum berjilbab, belum ini dan seterusnya. Setelah ngaji, dilanjutkan, itu nanti dosa orang tadi tambah besar. Kita cukupkan saja, oh ya sudah. Yang penting kita sudah sampaikan. Jangan kita debat, kalau debat rusak nanti. Khawatirnya orang tersebut akan bertambah dosa. Karena apa? Mengolok-olok sunnah. Yang penting kita sampaikan. Kalau ternyata dijawabnya oleh orang tersebut dengan senda gurau, kita sudah alihkan pembicaraan yang lainnya saja. Itu salah satu cara untuk menyampaikan sesuatu. Karena mungkin kita husnudzon, beliau itu belum siap. Belum siap. Ibaratnya kalau kita mau menuangkan air di dalam sebuah gembes, kemudian gembesnya itu masih ada tutupnya, ya gak bakalan masuk. Atau sudah terbuka, tapi penutupnya terlalu kecil, ya masuk cuma sedikit. Maka sebelum kita sampaikan perkara-perkara yang sifatnya rincian-rincian, ya, maka kita persiapkan dulu yang dasarnya. Apa itu? Kalau orangnya saja belum sholat 5 waktu, ya kita gak usah ngomong-ngomong masalah jenggot dulu. Gak usah ngomong-ngomong masalah celana cingkrang dulu. Itu kejauhan dan keberatan orang itu. Mohon maaf ya. Sholat aja belum 5 waktu. Kita udah nyampein. Bid'ah, gak boleh. Ini, waduh ya, mumet orang tadi. Gak, otaknya itu gak nyampe ke situ. Sedangkan yang paling penting dari sholat 5 waktu saja, dia belum laksanakan. Bahkan lebih dari itu. Kesadaran dia seorang hamba yang harus ibadah kepada Allah saja, belum paham ketika ditanya, apa tugas kita di dunia? Ya, sukses. Jadi orang sukses. Kan begitu jawabannya kadang. Sukses apa? Ya sukses. Jadi orang kaya, ini, itu. Nanti mati dalam keadaan kaya raya dan seterusnya. Itu kan berarti belum tahu tujuan dia hidup. Nah kalau tujuan dia hidup aja belum tahu, mau disampaikan masalah sholat juga, ah sholat kayaknya capek ya. Kan begitu akhirnya. Nah, makanya kita dalam berdakwah itu apa? Hati-hati. Kita harus pahami dulu ini tingkatan orang yang mau kita sampaikan ini tingkatan apa ini? Tingkatan orang yang enggak tahu tujuan hidup, enggak tahu tujuan hidup adalah ibadah, atau dia sudah tahu tujuan hidup ibadah cuma malas ibadah. Nah, kalau malas ibadah berarti kita semangati. Apa? Sholatnya belum 5 waktu. Ya sholatnya dulu. Yang penting tujuan hidupnya sudah tahu, yaitu mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik, sudah. Setelah itu apa? Sholatnya. Kalau sholatnya belum benar, jangan disampaikan perkara yang lain. nanti terlalu berat. Masalah sholat saja belum lima waktu, kita sudah menyampaikan baca bismillah itu harus jahr apa sir. Ya mumet. Wah, Islam manggil teman sih. Akhirnya begitu. Jadi tolong kita itu ketika mau menyampaikan kepada orang, lihat dia itu ibaratnya lubang gembesnya itu seberapa. Udah ketutup belum? Udah kebuka apa belum? Seberapa banyak dia terbukanya? Kalau masih lubangnya kecil, kasih corong. Kan begitu ibaratnya kan? Hati-hati kita. Kita mau menuangkan sesuatu yang berharga. Antum mau menuangkan madu di dalam sebuah gembes. Apakah langsung disiramkan? Satu ember besar dimasukkan ke gembes yang cuma 1 liter, lubangnya cuma diameternya 2 cm. Antum langsung tuangkan. Seluruh satu kitab Sahih Bukhari dituangkan sama orang yang sholat aja belum. Kira-kira hikmah gak kayak gini? Gak hikmah. Si gimana? Sedikit demi sedikit. Kalau memang dia mindsetnya belum terbuka, dibukakan dulu. Apa itu mindset dibukanya? Kepahaman tugas dia di dunia. Yaitu beribadah kepada Allah. Jangan berbuat syirik. Itu tutupnya. Kalau itu masih menyumbat, jangan sampaikan yang lainnya dulu. Kalau masih sudah terbuka, tapi masih kecil, kita pun hati-hati. Nuangkan ilmu itu sedikit demi sedikit. Yang namanya rabbaniin, ulama rabbaniin, ulama pendidik adalah ya yu'allimunan nasa siharal umur, mengajarkan kepada manusia perkara-perkara yang kecil-kecil dulu, tapi yang paling mendasar sebelum yang besar-besar. Ini penting. Maka siapapun anak antum semuanya ketika ingin mendakwahkan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman, dia itu di mana posisinya? Tingkatan pemahaman dia itu di mana? Ya. Apakah ini orang non-muslim, orang kafir? Apakah muslim abangan? Muslim KTP, sholat enggak? Pokoknya hidup kerja dan kerja seperti itu. Kan ada yang seperti itu. Ada yang tahu ibadah. Tapi saya malas karena ini, itu. Nah, setiap orang punya problem masing-masing. Hendaknya kita mulai dari yang paling dasar dulu. Ini penting. Inilah yang namanya ar-rifqu, sifat kehati-hatian. Ya, sifat kehati-hatian. Manfaat yang kedua, daruratut tahalli birrifqi. Daruratnya kita berakhlak dengan sifat rifq. Hati-hati, sopan dan santun. Fa innahuma yuzayyinanil mar'a wa yujammilanihi fi ayunin nas. Karena itu akan menghiasi manusia, memperbagus manusia di hadapan orang lain. Kalau dia di hadapan orang lain itu baik, kita menyampaikannya lebih mudah. Tapi kalau antum di mata orang lain sudah buruk, sebaik apapun antum tidak akan teranggap. Jadi pahami ya. Nah, kalau kita dikenal baik, kita ngomong baik itu mudah didengar. Kalau kita dikenal jelek, mau ngomong kebaikan, ah kamu sendiri aja masih begitu, ngomong apa kamu, dan seterusnya. Ibaratnya kalau kita orang punya kedudukan di masyarakat, sekali ngomong, satu desa Jebet ini nurut. Tapi kalau kita orang yang gak punya apa-apa di mata masyarakat, ya mereka gak mau melirik aja enggak. Siapa ini orang? Bukan siapa-siapa. Ini bukan riya. Tetapi menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah. Muru'ah itu adalah menjaga cara pandang orang terhadap kita. Bukan ingin dapat pujian dari orang. Kalau itu namanya riya, gak boleh. Tetapi menjaga cara pandang mereka terhadap kita, tujuannya apa? Supaya mereka bisa menerima kebenaran dengan mudah. Dengan sikap baik kita. Ya. Nah, ini penting sekali ya. Dari masalah seperti ini, fikih-fikih dakwah itu sangat penting. Ini gak usah muluk-muluk, wis. Fikih dakwahnya sama keluarga saja. Ya, kita baru ngaji, Yang kita dakwah itu siapa? Enggak usah kepikiran umat jauh-jauh lah, umat. Pikirannya saya ngaji berarti siapa? Istri. Bagaimana kita mendakwainya dengan baik, santun, sopan. Sedikit demi sedikit. Tentunya antum lebih mengenal istri antum. Lebih tahu istri antum. Pemahaman istri antum, agamanya itu bagaimana, antum lebih tahu. Nah, jangan yang mumet-mumet nyampaikannya. Ya, dibuka dulu tadi tali penutupnya. Dipahamkan dulu tujuan hidupnya. Ya, kalau dia belum mau pakai jilbab, ya disuruh di rumah saja. Ya sudah, kalau kamu belum siap pakai jilbab, ya di rumah saja. Wis, nanti rumahnya tak pagar tinggi-tinggi, wis, gak apa-apa. Kan gitu ya? Nanti gak bisa keluar. Ya keluar pakai jilbab, ya kecil-kecilan dulu, wis, latihan. Gitu aja. Pelahan-lahan. Ya. Masa masnya sholat 5 waktu, kamunya gak pakai jilbab, kan malu. Apa kata tetangga? Kan kayak gitu. Ya sedikit demi sedikit sajalah. Insya Allah semua muslimah paham wajib berjilbab. Hanya saja kadang belum terbiasa karena dari kecil tidak dididik berjilbab. Atau mungkin malu. Dulu kembang desa banyak dipuja-puja jadi inceran laki-laki. Sekarang jilbaban nanti ya kan gak perlu. Kamu kan sekarang jadi kembangnya saya bukan kembang desa lagi. Misalkan ucapan-ucapan seperti itu. Artinya antum lebih tahu istri antum, ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Ketika Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan berbuat baiklah, berinteraksilah dengan baik terhadap istrimu, kata Ibnu Katsir, ay tayyibu aqwalakum, wahassinu a'malakum wa hayatikum. Yaitu perindahlah ucapan kalian di hadapan istri. Perbaguslah perbuatan kalian di hadapan istri. Dan tampilkanlah keadaan yang terbaik di hadapan istri. Selayaknya antum ingin istri antum berpenampilan bagus di hadapan antum, antum juga berpenampilan bagus di hadapan mereka. Ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Fadhil dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Falyatafaddal mashkura. Fadhil. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Thank you. Ikhwanul fidin azzakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddatsani Abu Bakar bin Nafi' wasmuhu Abu Bakar maula Zaid bin Al-Khattab qala sami'tu Muhammad ibn Abi Bakr ibn Amr bin Hazm qalat Amratu qalat Aisyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab, beliau berkata telah menceritakan kepada aku Abu Bakar bin Nafi', namanya Abu Bakar, maula dari Zaid bin Khattab, mantan budak yang dibebaskan oleh beliau. Qala, beliau mengatakan, aku mendengar Muhammad ibn Abi Bakar ibn Amr ibn Hazm, bahwasanya Amrah berkata, bahwasanya Aisyah berkata, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqilu dzawil hayati ya asratihim, aqilu dzawil hayati asratihim, yaitu maafkanlah, berilah uzur terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik. Jadi kalau ada orang yang dikenal baik, dikenal soleh, dikenal terpandang, kalau muncul kesalahan atau aib yang kita dengar, maka langkah pertama adalah memberi uzur. Memberi uzur itu, oh mungkin begini, oh mungkin begitu, oh maksudnya begini. Yang kedua, tutupi aibnya. Yang ketiga, nasihati secara sembunyi-sembunyi. Ini kalau kita menghadapi orang-orang yang zahirnya saleh, kemudian kita mendengar kekurangannya, kita mendengar ketidakbaikannya, maka tidak boleh langsung diumbar, diceritakan kesana kemari. Karena apa? Orang yang sudah dikenal baik, untuk membuat orang baik itu susah. Mendidik orang menjadi baik, soleh, itu susah. Makanya kalau yang sudah baik, dan orang baik sebaik apapun pasti punya kekurangan, jangan sampai yang sudah baik itu menjadi rusak gara-gara kita menyebarkan sebagian daripada keburukannya. Membuat orang ngaji itu susah. Membuat orang untuk datang ke masjid itu susah. Dan tiba-tiba misalkan kita mendengar ada saudara kita yang rajin sholat 5 waktu. Kemudian ada sedikit perkara kejelekan tentang dia. Misalkan ada isu. Itu si Fulan katanya ngaji. Katanya sholatnya 5 waktu. Tapi saya lihat kemarin boncengan sama perempuan tidak pakai kerudung lagi. Kalau kita dengar langkah pertama apa? Kalau kita dengar ya, ada orang cerita. Itu si Fulan kemarin. Yang kita, kalau dengar seperti itu, si A itu rajin ibadah, sholatnya rajin ke masjid, rajin taklim. Kemudian dapat berita orang tersebut ya boncengan berduaan sama perempuan tidak pakai jilbab. Langkah pertama kalau kita dengar seperti itu bagaimana? Yang pertama berilah uzur. Uzur itu begini. Oh itu mungkin adiknya barangkali. Atau keponakannya barangkali. Atau mahramnya barangkali. Itu pertama. Yang kedua apa? Tutupi. Jangan kita ikutan ceritakan. Yang ketiga kalau ketemu, nasihati. Afwan. Karena dengar afwan ini. Apa benar? Ya, gini. Oh enggak. Ya sudah kita percaya saja. Kalau oh iya itu keponakan saya. Kan sudah selesai kan? Oh rupanya keponakan yang mahram selesai. Atau iya itu gimana ya? Itu apa namanya, saya terpaksa. Loh kenapa terpaksa? Itu ada ibu-ibu kecelakaan. Akhirnya saya bantu bawa ke rumah sakit dan seterusnya. Misalkan kan orang bisa saja berbagai macam uzur. Kalau ternyata iya saya khilaf, saya tergoda dengan seorang wanita misalkan, ya akhi udah nikahi saja kalau begitu. Tapi saya sudah punya istri, ya makanya jangan dekati wanita. Kalau sudah tahu punya istri ya jangan dekati wanita lain kecuali kalau kamu bisa adil. Kalau nggak bisa adil ya jangan cari masalah misalkan. Itu contoh saja. Terus setelah itu ya sudah nggak usah kita sebar-sebar lagi. Gitu. Itu caranya. Kalau kita tahu aib orang lain dan orang tersebut terkenal baik, jangan kita malah nah baru nih ketahuan ini. Tahu boroknya sekarang ini. Musang berbulu apa? Berbulu domba. Kelihatannya ngaji. Kelihatannya sholat lima waktu. Rupanya kurang ajar. Aduh. Akhirnya apa? Orang yang tadi sudah sholat lima waktu. Gak mau datang ke masjid. Malu. Aibnya tersebar. Yang tadinya rajin taklim. Tidak mau taklim lagi. Kenapa? Malu. Aibnya tersebar. Yang mau disalahkan siapa? Orang tadi salah, tapi kitanya lebih bersalah. Kitanya lebih berdosa. Terkadang kita menghakimi orang, padahal dosa kita lebih besar. Padahal dosa kita lebih besar. Coba, coba ini ya, anak. Kita melihat seorang berboncengan dengan wanita di jalan raya. Tahu itu bukan mahramnya. Dosa enggak? Dosa. Tingkatan dosanya bagaimana? Kan lebih baik ditusuk dengan apa? Dengan besi. Nah, kalau kita menghibah, itu dosanya apa? Dosanya apa? Seperti makan bangkai saudaranya. Itu kan berarti seperti membunuh, kemudian setelah dibunuh, bangkainya dimakan. Kan lebih menjijikan. Lebih besar dosanya. Maka jangan sampai kita mengingkari kemungkaran, nah kitanya justru lebih bungkar lagi. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi kalau ada kejelekan pada saudara kita, tutupi, carikan uzur, tutupi dari orang lain, kita jangan ikut cerita. Yang ketiga adalah nasihati kalau bisa. Bagaimana kalau tidak dinasihati? Ya doakan semoga dengan kita menegur. Kadang orang tuh begini, ditegur di hadapan kita malu untuk mengakui salah, tapi di belakang ya juga ya saya salah. Cuma kadang ada gengsi-gengsi dikit lah. Ya kita juga begitu kan. Kadang ada gengsi-gengsi dikit. Oleh karena itu doakan saja. Ya, jangan sampai justru dia tidak taklim lagi. Tidak ngaji lagi. Kecuali kalau dia ngaji lagi malah mudaratnya besar. Ya, mudaratnya besar. Nah itu beda urusan. Kalau itu tingkatannya berarti orangnya sudah sangat merusak. Tapi kalau orang yang kita kenal baik ada kejelekan, tutupi aibnya. Ya. Kejelekan tersebut tutupi aibnya. Beda kalau kejelekannya itu memudaratkan orang lain. Misalkan apa? Orang sholatnya rajin, tapi tujuan sholatnya supaya bisa nyuri sendal misalkan. Supaya bisa nyuri dompet orang jamaah yang sholat. Berarti bagaimana? Oh ini kan berarti sholatnya hanya untuk tameng saja. Dan korinahnya ada. Nah itu kita ingatkan. Bisa dipahami ya. Orang sebaik apapun punya salah. Tapi ingat, sejahat apapun orang punya kebaikan juga. Oleh karena itu kita perlu ingat. Syahidnya, kalau kata para ulama, ya, kalau kebaikan seseorang itu lebih banyak daripada kejelekannya, lebih besar kebaikannya dibandingkan kejelekannya, kita gak usah anggap kejelekannya. Maafkanlah, kasih uzur. Tapi barang siapa yang kejelekannya lebih berbahaya daripada kebaikannya, kita pun gak usah nganggap kebaikannya. Anggaplah bahayanya. Ada orang baik, akhlaknya santun, tapi pengedar narkoba. Kira-kira bahayanya lebih besar mana ini? Lebih besar pengedar narkoba. Berarti apa? Kita jangan terkecoh dengan kebaikan akhlaknya dia, padahal dia seorang pengedar narkoba. Gitu. Ada orang rajin ibadah tapi punya kekurangan. Dia orangnya baik. Maka kekurangannya tersebut kita maafkan saja. Sudahlah, maklum, namanya juga manusia, kan begitu. Oleh karena itu Allah di dalam Al-Quran itu fa'amma man thaqulat mawazinu, kan begitu. Adapun yang timbangan kebaikannya itu lebih berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan dimasukkan dalam kehidupan yang penuh dengan keriduan. Artinya kalau kebaikannya itu dominan, lebih berat, Allah tidak anggap dosa-dosa dia, langsung masukkan ke dalam surga. Tapi kalau khaffat mawazinu, kebaikannya dikit, kebaikan apa kejelekannya banyak, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan hukum dia dulu. Ya. Dan kebaikan ini masih bertahan sampai impas kejelekannya, nanti kebaikannya Allah akan balas kebaikan tersebut. Tapi kalau kejelekan Allah maafkan. Kalau kebaikannya itu yang dominan. Nah, gitu. Allah saja cara menghukuminya begitu, maka kita ikuti. Allah dalam menghukumi orang baik, baikannya dominan, kesalahannya sedikit, kesalahannya enggak usah dianggap saja. Tetap dinasehati, tetapi termaafkan saja. Kalau ada kemudaratannya besar, kita ingatkan kemudaratannya. Ya, enggak usah sebut kebaikannya. Walaupun kita tidak pungkiri dia punya kebaikan. Nah, dia punya kebaikan. Tapi mudaratnya, kejahatannya itu lebih besar. Karena dia seorang pengedar narkoba misalkan. Karena dia seorang ini dan itu. Yang lebih bahaya, ya, daripada kita diamkan. Bisa dipahami ini ya. Aqilu dzabil hayati asratihim. Ya. Tutupilah, maafkanlah kejelekan-kejelekan orang-orang yang baik, dipandang baik, terpandang baik. Termasuk dalam hadis ini, ya, yang harus dijaga kehormatannya adalah alladzi dzabil hayat abi akhalati dzabil hayat asratihim hum bulatul umur. Termasuk yang harus dijaga wibawahnya, dijaga kebaikannya di mata masyarakat adalah pemerintah. Ya, kita tahu pemerintah juga manusia, ada baiknya, ada buruknya. Tapi walaupun ada buruknya, kalau keburukannya ditampilkan, mudaratnya besar. Nanti masyarakat bisa memberontak, kan bahaya. Sedangkan kalau kita sebutkan kebaikan dan kita simpan kejelekannya, dan kita bisa nasihati kalau bisa, kalau nggak bisa kita doakan, maslahatnya lebih besar. Walaupun kezolimannya jalan, tapi kezolimannya lebih besar, tertahan. Misal, ada pemerintah yang dianggap kurang adil, nepotisme lah misalnya. Yang diangkat anaknya, keponakannya, cucunya misalnya. Kan dianggap ini nepotisme ini, dan seterusnya. Tapi kalau masyarakat kemudian sampai memberontak, mudaratnya lebih besar, nyawa akan melayang. Kalau kita sabar sama dia, tidak akan ada nyawa yang melayang. Tapi kalau tidak sabar, banyak nyawa yang melayang. Pilih mana? Pilih mana coba? Kalau orang yang berakal sehat, akan memilih ketenangan dan keamanan daripada pertumpahan darah. Apalagi sampai nyawa melayang. Tapi kalau orangnya jiwanya, jiwa yang senangnya, apa, yang sifat haus darah, maka hanya demi atas nama keadilan, padahal namanya untuk mengangkat dia untuk jadi pemimpin, dia korbankan puluhan, bahkan ratusan, bahkan jutaan nyawa atas nama keadilan, ayo kita, dan seterusnya. Kan sudah terjadi seperti itu ya, ketika orang-orang berdemonstrasi, nyawa 1, 2, 3, bahkan ratusan melayang. Bahkan kalau di luar negeri itu ada yang berdemonstrasi bukan 100, 200, ribuan. Bahkan pernah ada 2 juta orang apa demo, berjuta-juta, satu negara itu demo, 2 juta mati. Ada. Jadi satu negara itu demo ingin menggulingkan presidennya. Presidennya guling memang. Tetapi untuk menggulingkan satu presiden, 2 juta orang mati sia-sia. 2 juta orang. Setelah yang gulingkan berkuasa, rupanya enggak sebaik yang dibayangkan. Justru lebih jelek dari yang digulingkan. Akhirnya yang digulingkan, belum ada 1 tahun, dikudeta lagi sama militer. Ada gambaran di mana ini? Di Timur Tengah sana. Nah, jangan sampai hal itu terjadi di negeri kita. Jangan sampai. Itu kan yang seperti itu kan dari apa? Dari provokator-provokator. Hanya demi mengangkat dirinya pengen jadi pejabat, dikorbankanlah masyarakat. Bukan seperti itu cara Islam berpikir, bukan. Nyawa seorang muslim itu sangat berharga. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Maka harus dijaga. Nah, ini qona fi dinasakumullah, salah satu menjaga adalah iqalati dzabil hayat asratihim, menjaga kehormatan orang yang terpandang baik. Orang soleh dan tentunya adalah pemerintah. Kita jaga martabatnya. Kita jaga martabatnya. Itu penting, jangan sampai kita ikut-ikutan menjatuhkan martabat mereka. Karena kalau mereka jatuh, mudorotnya lebih besar. Nyawa banyak yang melayang. Terus yang menjatuhkan, yang berkuasa pun belum tentu lebih baik daripada yang dijatuhkan. Coba saya tanya, sejarah mana ketika ada orang yang berhasil menggulingkan kekuasaan, kemudian dia lebih baik dari sebelumnya? Ada sejarahnya seperti itu? Hampir-hampir tidak ada. Hampir-hampir tidak ada. Ada memang, tetapi korbannya pun lebih banyak. Dan sistem caranya pun ya kurang lebih sama ketika memimpin. Jadi tolong ya masyarakat muslimin, kita berpikiran panjang. Jangan kita terburu-buru terbawa oleh arus. Itulah yang namanya sifat ar-rifqu, kehati-hatian. Apalagi ini musim Agustus, September, Oktober, November, Desember 2024. Itu hati-hati. Ya, biasanya terlalu asik kita ngobrol, akhirnya saya dukung ini, dukung itu. Akhirnya saling menjatuhkan, saling ini dan seterusnya. Setelah saling musuh-musuhan, hampir suami istri cerai. Rupanya yang kalah jadi menterinya juga, kan? Jadi kita nggak usah terlalu memikirkan seperti itu. La yanfa, kata Syekh Arabi, idkhalun nas fi siyasat tufsiduhum. Melibatkan awam manusia dalam dunia perpolitikan itu hanya akan merusak manusia itu sendiri. Membawa mereka untuk bermusuhan. Ya. Makanya di dalam pawai Pemalang itu dipasang 3 orang. Jangan sampai gara-gara 3 orang kita bermusuhan. Kan begitu. Saya melihat ada yang moto. Demikian masyarakat muslimin. Kita jangan terlibat. Dan siapapun yang jadi, alhamdulillah yang muncul itu muslim-muslim semua. Ya, muslim semua enggak? Alhamdulillah muslim semua. Ya, muslim semua. Saya katakan muslim semua. 3-3 itu muslim semua. Udah, kalau muslim semua, ngapain kita masalahin? Oh, itu muslim, siapapun yang jadi, yang penting muslim, kita taati. Selesai. Jangan kita terbawa. Karena sekarang kan panas seperti ini. Ingat, ar-rifqu, hati-hati. Jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru, menyesal. Bukankah dulu banyak yang menyesal? Dulu tak dukung, sekarang malah kitanya sudah musuh-musuhan, sudah perang-perangan, bahkan ada, saya dapat pernah mendamaikan suami istri yang beda pilihan. Di 2019 sampai hampir cerai. Sudah pensiunan, hampir cerai gara-gara satunya dukung A, satunya dukung B. Damaikan. Alhamdulillah bisa menerima. Ya, itulah pentingnya yang namanya ar-rifqu. Ar-rifqu. Sudah paham ya? Nah. Oleh karena itu dalam hadis hadis berikutnya. Haddatsana al-Ghaddani qala Ahmad ibn Ubaidillah qala haddatsana Katsir ibn Abi Katsir qala haddatsana Thabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami al-Ghaddani Ahmad bin Ubaidillah, tapi bukan Ahmad bin Ubaidillah yang lagi jadi rebutan ya antara keluarga sana dengan keluarga sini, bukan. Pahamnya? Paham-paham, yang enggak paham ya enggak paham. Bukan Ahmad bin Ubaidillah itu. Bukan. Yang jadi rebutan. Satunya ngaku keturunan itu, satunya mengatakan bukan keturunan itu. Ya. Ini bukan Ahmad bin Ubaidillah itu. Ahmad bin Ubaidillah ini adalah saduq, seorang yang jujur, ulama yang wafat pada tahun 220 Hijriah. Ya, 220 Hijriah, masih di zaman tabi'ut tabi'in. Di zaman tabi'ut tabi'in. Adapun Ahmad bin Ubaidillah ya, yang direbutkan tadi itu jauh setelah itu. Ya, dari Irak kemudian datang ke Yaman. Setelah itu sumber masalahannya di situ. Yang dulu Syekh Muqbil pun pernah mempertanyakan hal yang sama. Syekh Muqbil Al-Wada'i dulu, kita sudah dengar permasalahan dari kita setelah mondok. Ya. Cuma kita yang gak usah ikut-ikutan, Nes. Bukan urusan kita. Tapi kita terangkan, ini bukan Ahmad bin Ubaidillahnya itu. Bukan. Ini ulama ahlul hadis. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Katsir ibn Abi Katsir. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas dari Nabi SAW. Qala, beliau mengatakan, La yakunul khurqu fi syai'in illa syanah. Tidaklah yang namanya kejahilan, al-khurqu itu kejahilan, kedunguan, kekakuan, kekasaran, yang keras kepala. Kalau seseorang memiliki sifat-sifat tadi, gak berilmu, dungu, dungu itu, apa ya, kalau dungu itu apa? Kalau jahil itu kan karena dia tidak tahu. Kalau dungu itu sudah gak tahu tapi sok tahu, itu dungu. Ya. Dan juga al-humuq, ya. Al-'unuf, sikap kasar, kaku, hilta, syiddah, keras, keras kepala. Tidaklah hal itu ada pada sesuatu illa syanah, kecuali akan mencoreng sesuatu tadi. Ada orang penghafal Quran misalkan 30 juz. Tapi kalau ngomong enggak ngenakin. Kira-kira kita akan ngomongnya di mana? Katanya hafid Quran tapi akhlaknya bukan Quran, kan begitu? Ya. Ada yang katanya santri misalnya. Tetapi kalau jual beli enggak jujur. Maka katanya santri tapi enggak jujur kalau jual beli, kan begitu? Ya. Sehingga sifat-sifat jelek tadi akan mencoreng-moreng kebaikan yang dia miliki. Hafal Quran itu kebaikan. Tapi ketika dia tidak jujur, itu akan mencoreng-moreng Qurannya itu. Jadi santri itu baik, jadi ustadz itu baik. Tapi kalau dia akhlaknya tidak baik, itu akan mencoreng-moreng kedudukan ustadz dan santri tadi. Gitu. Wa inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa. Dan sesungguhnya Allah itu rafiq. Allah itu maha santun, sopan, maha berhati-hati, tidak terburu-buru. Yuhibbur rifqa, dan mencintai sifat rifq. Sifat santun, sopan, dan tidak terburu-buru dalam menghadapi masalah. Tidak tergesa-gesa. Tidak serugal-serugul. Ya, tidak serugal-serugul. Ya. Kalau pengen tahu serugal-serugul itu apa, ya ada orang naik motor, gak pakai helm, kemudian knalpotnya dibobok, gak ada lampunya, malam-malam ngangeng-ngangeng. Itu orang serugal-serugul. Kalau bahasa orang Brebesan. Tahu ya? Orang yang serugal-serugul. Paham? Motor knalpotnya di, apa namanya? Diblong, ya. Gak dikasih lampu, kenceng, gak pakai helm, udah kayak gitu zigzag. Orang yang lihat sumpeg gak? Semoga celakaan. Kan orang nyumpai semua akhirnya. yang dengar juga berisik, yang lihat juga jengkel, yang ada di sampingnya pengen ditendang, kan begitu. Maka tidaklah orang punya sifat seperti itu kecuali pasti dibenci oleh orang, dan Allah membenci sifat seperti itu. Maka jangan begitu. Jadilah orang yang sopan, santun, tidak tergesa-gesa, tapi ingat tetap menjaga amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau sopan, santun, tapi enggak amar ma'ruf nahi mungkar, itu bukan rifqi, bukan rifqu. Siapa? Layin, lembek. Itu orang lembek. Rifqu adalah dia sopan, santun, tidak terburu-buru, tapi tetap dia tegas. Yang hak, hak, yang batil, batil. Dia sampaikan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan haknya. Itu adalah rifqu. Makanya pada bab sebelumnya sudah diterangkan, mana itu yang namanya sifat rifqu, mana yang namanya sifat layin. Ya. Layin yang bagus adalah layin yang rifq. Ya. Lembut yang bagus adalah ketika lembut, tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena kebaikan orang itu kalau amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntu khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ketika apa? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil mungkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan dia sendiri baik. Jadi ngajak kepada kebaikan, dia pun melakukan kebaikan. Mencegah kemungkaran, dia pun meninggalkan kemungkaran. Itulah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar wa tu'minuna billah. Tapi kalau ada orang ajak kepada kebaikan, dia sendiri enggak melakukan kebaikan, maka tidak beriman pada Allah. Mencegah kemungkaran tapi dia sendiri melakukan kemungkaran, ia tidak beriman pada Allah, atau sangat tipis keimanannya kepada Allah. Dan pada hari kiamat akan ditagih oleh Allah. Ya, ketika dia menjulurkan ususnya di tengah-tengah neraka, orang-orang akan bertanya kepadanya, ya rajul, ya fulan, wahai seseorang, bukankah engkau dulu ta'muruna nabil ma'ruf wa tauhanna 'anil munkar, bukankah engkau dulu menyuruh kami kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran? Kemudian dia jawab, yang ususnya diulurkan di la'udzubillah min dzalik, di neraka jahannam. Rupanya dia mengatakan, dulu aku mengajak kepada kebaikan, tetapi aku tidak melakukan kebaikan. Aku dulu mencegah dari kemungkaran, tetapi justru aku melakukan kemungkaran. Maka jangan sampai demikian. Begitu ya. Ya, ini nasihat bagi saya pribadi dan antum semuanya tentunya. Semuanya yang mendengar taklim ini. Dan kesimpulannya, dalam bab ini, qul fi dinna azakumullah, adalah hendaknya kita memiliki sifat rifqu, sifat sopan santun. Sopan itu perbuatannya baik, santun ucapannya baik, dan apa? Tidak terburu-buru. Tindakannya, pikirannya itu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Itu adalah rifqu, kebaikan semua. Kalau orang memiliki sifat seperti ini, dia memiliki kebaikan yang sangat banyak. Intinya apa? Kalau orang itu sopan, santun, dan juga tidak terburu-buru, dimanapun posisi dia akan baik. Kalau dia jadi ustad, ya akan menjadi ustad yang baik. Kalau dia jadi kepala keluarga, akan jadi kepala keluarga yang baik. Kalau dia jadi karyawan, karyawan yang baik. Kalau dia jadi bos, bos yang baik. Kalau dia jadi pedagang, pedagang yang baik. Karena dia sopan, santun, dan tidak terburu-buru. Nanti akan diterangkan pada bab berikutnya insya Allah tentang ar-rifqu fil ma'isyah. Di sini ada babnya. Nanti akan sekitar 2-3 hadis lagi. Nanti akan masuk pada bab yang berikutnya, yaitu bab ar-rifqu fil ma'isyati. Yaitu jangan terburu-buru, jangan serugal-serugul dalam masalah pekerjaan. Nanti akan diterangkan apa maksudnya jangan terburu-buru, jangan serugal-serugul dalam pekerjaan. Insya Allah pada babnya kita akan terangkan. Jadi Islam itu mengatur ya. Yang pertama itu tentang keutamaan sifat sopan santun atau sifat rifat sopan santun dan tidak terburu-buru. Keutamaan sopan santun tersebut dalam dakwah. Kemudian mudorot yang diberikan kalau orang tidak memiliki rifku. Dan subhanallah diterangkan bagaimana sifat rifqu tersebut yang harus diterapkan dalam dunia ma'isyah, dalam dunia muamalah, dunia lapangan pekerjaan. Bagaimana? Ikutilah episode berikutnya. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.